Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimukumullah. Sekedar mengingatkan laulad yang ada orang tuanya, dekat orang tuanya, dekat majlis, anak-anak yang punya orang tua, dekat orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahimukumullah. Taqarabu, mendekat mungkin yang di belakang atau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله فالحمد لله kita masih bersama risalah Syekhina Muqbil rahimahullah nasihat lil aba wal ummahat dan terakhir pembahasan kita terkait dengan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala an ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadis ini barakallahu fikum mendidik kita sebagai al-aba wal ummahat, untuk menggantungkan hidup ini dengan Allah Azza wa Jal. Lalu di atasnya lah kita mendidik putra dan putri kita. Bila membutuhkan mengutarakan kebutuhannya kepada Allah Jalla Jalaluh, bila dia menginginkan sesuatu, mengajak dirinya untuk mengutarakannya kepada Allah Jalla Subhanahu. Hadis ini juga berbicara suatu ilmu yang harus engkau tanamkan pertama kali pada diri engkau sebagai seorang bapa dan sebagai seorang ibu, yang di atasnya lah engkau mendidik putra putri engkau, yaitu terkait dengan ilmu al-aqidah dan tauhid. Ilmu akidah rahimani wa rahimakumullah, yang akan membersihkan dan mensucikan batiniah seseorang di saat berhubungan dengan Allah Jalla Subhanah. Betapa banyak amalan-amalan batin terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal. Kita tidak merasa dan menduganya rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yaitu apa yang disebut dengan al-ikhlasu, keikhlasan, yang itu merupakan amalan hati yang sering ternodai dengan penyakit ar-riya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat barakallahu fikum kita bisa berusaha mencari tahu tentang amalan-amalan batiniah kita, semuanya akan diketahui dan terjawab dengan ilmu akidah dan ilmu tauhid. Karena taharatul qalbi awla wa aqdam min taharatil ajsadi, mensucikan batiniah kita, membersihkan batiniah kita, membersihkan hati kita harus lebih kita utamakan daripada pembersihan lahiriah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa barakallahu fikum? Lianna an-nabiy alaihi salatu wassalam dzakara, telah menyebutkan bahwa hati yang dimiliki oleh setiap orang itu menjadi penggerak dan menjadi imam, amir terhadap seluruh anggota jasad kita. Maka dengan ilmu akidah dan ilmu tauhid akan terbersihkan barakallahu fikum segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yun alaihi salatu wassalam sebagai muara kebaikan dan muara kejahatan. Bila segumpal daging itu lurus, akan meluruskan seluruh anggota jasad kita. Namun bila segumpal daging itu jelek, rusak, dilalaikan persoalannya, maka akan merusak barakallahu fikum seluruh anggota jasad kita rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita memahami firman Allah Jalla wa Ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, maka kita akan mengetahui kedudukan ilmu akidah dan ilmu tauhid dalam membentukkan pribadi muslim dan muslimah, lahiriah dan batiniahnya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, tiada boleh seorang muslim dan muslimah menganggap enteng dan remeh persoalan akidah rahimani wa rahim, maka dia harus menjadikannya terdepan sebagaimana amanat dan mandat utama dan pertama para nabi dan rasul, itu melakukan perbaikan terhadap segumpal daging yang menjadi amirul jasadi rahimani wa rahimakumullah. Hadith ini barakallahu fikum memberitahukan kita modal hidup dan pondasi dasar untuk menghadapi segala risiko di dalam hidup ternyata bersama Rabbuna Jalla Subhanah, bersama akidah dan tauhid barakallahu fikum, sehingga kita melihat dan bisa menyaksikan jikalau seseorang yang tidak memiliki akidah dan tauhid, kedua orang tua yang tidak berakidah dan bertauhid, istri yang tidak memiliki akidah dan memiliki tauhid, anak kita yang tidak memiliki akidah dan memiliki tauhid, maka kita menemukan segala bentuk kejahatan di dalam kehidupan ini ternyata muaranya yang ini, rusak dan hancurnya akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fikum. Thumma ba'da hadha aydan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahris ala tarbiyatil abna وربما يضاعب الولد مداعبة شرعية. Kemudian setelah ini juga kata beliau, mendidik menanamkan kedekatan anak kepada Allah Jalla wa'ala yang diawali dengan kedekatan dia sebagai al-ab, kedekatan dia sebagai al-um kepada Allah Jalla wa'ala tidak melanggar, tidak menyimpang dari ketentuan syariat Allah Jalla Subhanah. Di atasnya dia mendidik putranya, di atasnya dia mendidik putrinya. Maka di samping itu juga Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sangat-sangat bersemangat di dalam mendidik barakallahu fikum, mentarbiyah anak-anak. Terkadang pendidikan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam nampak dan terlihat dengan yudha'ib, bermain, guyon bersama anak-anak, tentu guyon yang tidak keluar dari norma syariat. Berdusta yang keluar dari barakallahu fikum, ya, ajaran agama Allah Jalla wa'ala, menceritakan sesuatu yang lucu yang tidak memiliki sanad dan dasar. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dia bermain-bermain yang tidak sampai melanggar syariat Allah Jalla subhanahu. Fayaqul mithalu dhalik, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Abu Umair masih kecil, sedang bermain dengan burungnya, lalu mati. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyapa anak kecil. Ada orang yang sama sekali tidak punya jiwa sayang, bertemu dengan anak, bertemu dengan orang, wah, wajahnya sadis, enggak ada raut muka yang manis, yang enak dilihat rahimani wa rahimakumullah. Bila bertemu dengan anak-anak yang sedang bermain, tidak mau menyapa, mengucapkan salam wala. Nabi alaihi salatu wassalam imam bertanbiah, dalam pertempuran imam di dalam urusan kenegaraan, tapi coba bagaimana perilaku Nabi Yuna alaihissalatu wassalam yang beliau perlihatkan, yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Ra'a waladan yabki wa fi yadihi ta'ir mat wa huwa yal'abu bihi. فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول يا أبا عمير ما فعل النخير. نبي عليه الصلاة والسلام melihat barakallahu fikum seorang anak sedang menangis. Menangisnya disebabkan burungnya mati dan dia bermain dengan burungnya. Nabiyuna alaihi salatu wassalam mengajak dia bergurau guyon dengan mengatakan, ya Aba Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair, burungnya yang sedang mati? Nughair dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam menghibur barakallahu fikum anak di saat anak itu mengalami kesusahan, kesedihan. Dia tampil sebagai seorang bapak atau sebagai seorang untuk menghibur anaknya yang sedang mengalami kesusahan rahimani, kesedihan barakallahu fikum. Jangan dibentak anaknya, mungkin ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang diharapkan, dia mungkin tidak sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Maksudnya tidak sama, saudaranya sedang riang gembira karena mencapai tujuan dan keinginannya, sementara dia yang sedang bersedih. Jangan diamuk, jangan barakallahu fikum dijatuhkan. Tetapi bagaimana caranya mendongkrak jiwa anak ini yang sedang bersedih untuk kemudian menghilangkan barakallahu fikum kesedihannya rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini terkait dengan rahmah, sifat kasih sayang yang ada barakallahu fikum pada diri seseorang. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita menyebutkan ada orang yang sama sekali enggak peduli, tidak mempedulikan anaknya mau apa saja, tidak ada terdorong dirinya untuk membimbing, untuk mengarahkan. Tidak kemudian barakallahu fikum mau menyayangi, mau menciumnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja terhadap binatang kita dilarang untuk bersikap kasar, sadis, bagaimana lagi kalau terhadap insan barakallahu fikum, akil yang berakal. Hadis ini rahimani wa rahimakumullah memberitahukan kepada kita barakallahu fikum tentang bolehnya seseorang memelihara burung untuk dia bermain-main dengannya, mendengar barakallahu fikum kicauannya asyik, anak-anaknya bermain dengan burung rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu boleh asal dijaga dan dipelihara hak-hak burung itu sendiri. Jangan dibiarkan dia berlalu atau lapar, tidak kemudian diberikan makan barakallahu fikum, tidak disakiti rahimani wa rahimakumullah. Dia bermain-main dengan burung, hal ini adalah boleh dalam urusan agama. Wasani, jikalau sang anak bermain sesuatu yang tidak membahayakan dirinya, jangan terlalu banyak dilarang dan ditekan. Rahimani wa rahimakumullah. Biarkan dia bermain selama permainan itu tidak membahayakan diri dan agamanya. Tapi kalau sampai kemudian melalaikan dia dari ibadah, menyebabkan dia rusak, ya, muyul kecenderungan hatinya kepada yang haram, maka kita wajib menjadi orang yang terdepan untuk kemudian mengingatkan, menasihati menghalangi dia untuk melakukan demikian. Tadi sudah kita berbicara barakallahu fikum di depan terkait dengan jangan sekali-kali anak kita itu kita datangkan hal-hal yang membahayakan dirinya di dalam rumah. Kita berikan alat-alat yang bermain yang membahayakan dirinya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk dari kasih sayang seseorang terhadap anaknya. Termasuk barakallahu fikum, pelajaran yang bisa diambil idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan pada anak. Di saat dia menghafal Al-Quranul Karim, ya bunai, kalau sekiranya nanti sampai satu juz dalam jangka sekian, saya berikan hadiah, insyaAllah. Rahimani wa rahimakumullah, memasukkan idkhal surur kemudian menjadikan dia semangat, itu barakallahu fikum tidak mengapa. Rahimani wa rahimakumullah, memasukkan kesenangan pada anak itu sendiri selama yang menyenangkan itu tidak bertentangan dengan agama, maka itu merupakan salah satu bentuk pendidikan yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Terkait dengan hadis ini ada kisah Imam Syafi'i rahimahullahu taala duduk semalam dengan hadis ini. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair bisa mengeluarkan 60 faedah. 60 faedah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari hadis Nabi. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ceritanya rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah selalu ketika menyebut Al-Imam Syafi'i menyanjung memujinya, masya Allah, dengan pujian-pujian. Alim besar. Pada suatu ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah ingin berkunjung kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sementara pada diri anak telah tertanam pada dirinya sanjungan-sanjungan sang bapak terhadap Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagai gurunya barakallahu fikum. Sudah tertanam pada diri anak betapa agung, betapa mulianya guru bapak saya. Lalu kemudian datanglah Al-Imam Syafi'i rahimahullah berziarah ke tempatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian Al-Imam Ahmad memerintahkan kepada putranya untuk menyediakan air yang akan dipakai untuk berwudu di malam harinya oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah Al-Imam Syafi'i datang, anak menyaksikan di luar gambaran sang bapak. Dia melihat Imam Syafi'i rahimahullah makan-makannya dengan lahap-lahap. Terheran anak. Hadal imam. Ini dia imam yang dipuji oleh bapak saya. Makannya luar biasa. Setelah itu barakallahu fikum di malam hari, tidak tersentuh air yang disediakan oleh anak sedikit pun. Terheran, imam yang dipuji la yusallil lail, tidak sholat malam, tidak berkurang barakallahu fikum air yang disediakan oleh putranya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bertambah heran anaknya Al-Imam Ahmad Abdullah dan Saleh. Di saat Al-Imam Syafi'i rahimahullah keluar barakallahu fikum ke masjid, la yatawadda, tidak sholat, tidak berwudu. Bertambah heran makannya sedemikian rupa. Malam hari, tidak kemudian sholatul lail, berangkat ke masjid, enggak berwudu. Mendatangkan keheranan barakallahu fikum pada putranya al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Keterheranan ini dikeluhkan kepada sang bapak, al-imamu Ahmad. Melihat anaknya demikian, sementara al-imamu Ahmad memuji al-imamu Syafi'i, masya Allah. Mengutarakan apa yang dianggap aneh terhadap tentang al-imamu Syafi'i kepada bapaknya. Al-imamu Ahmad rahimahullah kemudian berbicara tentang al-imam, berbicara kepada al-imamu Syafi'i rahimahullah bahwa anak-anak ini bertanya kepadaku tentang ini, ini, ini. Biar mereka mendengar jawabannya dari engkau. Lalu kemudian al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban barakallahu fikum. Adapun terkait dengan saya makan dengan lahap, saya tidak mengerti di muka bumi ini makanan yang paling halal kecuali makanan miliknya Ahmad ibn Hanbal. Saya ingin memenuhi lambungku ini dengan makanan yang paling halal dimiliki oleh Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah. Terjawab keheranan putra-putranya al-imamu Ahmad rahimahullah. Saya ingin bahwa lambung saya ini dipenuhi oleh makanan yang paling halal, yaitu miliknya Ahmad ibn Hanbal. Satu. Langsung didengar jawabannya dari guru bapaknya sendiri yang dipuji oleh al-imamu Ahmad rahimahullah. Kedua, adapun saya tidak kemudian bangun malam, saya duduk bersama hadis Abu Umair dan saya mengeluarkan sittina faedah. 60 faedah dari hadis Abu Umair ma fa'ala Nughair. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 60 faedah yang dia keluarkan dari hadis Abu Umair ma fa'ala Nughair. Lalu kemudian saya keluar tidak berwudu. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa talabul ilm afdal, lebih afdal menuntut ilmu itu lebih afdal dari amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah. Saya keluar tidak kemudian berwudu karena wudu saya belum batal, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Baru kemudian sang anak itu tersadar bahwa barakallahu fikum, bagaimana sang bapak memang pantas untuk memuji gurunya rahimani wa rahimakumullah. Tarbiyah barakallahu fikum, pendidikan rahimani wa rahimakumullah terhadap anak-anak kita. Syahiduna di dalam hadis Abu Umair ini, al-imam Syafi'i menemukan 60 faedah darinya rahimani wa rahimakumullah. Wa Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala di dalam hadis ini memberikan salah satu contoh bahwa kedua orang tua yudai mengajak anaknya itu bermain barakallahu fikum, bergurau, yaitu sesuatu yang tidak keluar dari syariat Allah Jalla Subhanahu. Ya, sesuatu yang tidak keluar dari syariat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Misal yang lain dibawakan di sini. Thumma ba'daha aydan yulbisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam umma Khalid thawban wa hiya bunayya saghira fa yaqul sanah sanah bil lughati al habasyah ma'nahu hasan hasan. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memakaikan barakallahu fikum pakaian kepada Ummu Khalid masih kecil. Lalu kemudian beliau mengatakan sana-sana, hai, dengan bahasa Habasyah, bagus, ya, Umuji barakallahu fika. Artinya, kedudukan dia sebagai seorang Nabi dan Rasul, imam fid din, wa imam di dunia ini, tidak kemudian menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang mungkin dalam bahasanya pemimpin sekarang, wah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Subhanallah, beliau barakallahu fikum qudwah dalam segala hal. Bagaimana menanamkan surur, bergembira bersama anak-anak di saat dia mengalami kesedihan. Beliau tampil menjadi seorang penghibur. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Fanduru barakallahu fikum. Artinya bahwa kita sebagai kedua orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, harus memperlihatkan. Di saat kita melihat kok tiba-tiba wajah istri kita itu berubah, jangan terlebih, suami jangan cepat suudzan sama istrinya. Sudah gitu dibalas, kamu diberikan senyum, tidak senyum, dimarah. Coba ditanya, kenapa, ada apa? Bermain. Apa saya ini sudah enggak ganteng lagi apa yo? Misalkan diajak bermain agar ketawa. Barakallahu fikum, menghilangkan beban sebelum kita mengerti. Ya. Kalau sekiranya sang istri sedang menanggung beban besar, sang suami di luar dan dia tidak mengerti beban itu, pulang mungkin terbawa dalam raut wajahnya. Lalu suami tidak mau tahu. Nah, ini kan salah. Rahimani wa rahimakumullah. Sudah demikian tidak memberikan contoh di hadapan anaknya. Direndahkan, dijatuhkan istrinya. Ini kan tidak benar. Rahimani wa rahimakumullah. Kita harus barakallahu fikum mengetahui. Kita harus bertanya, ada apa? Begitu juga sebaliknya. Kalau mungkin sang suami sedang ada problem di dalam benaknya, dia tidak melihat wajah sebagaimana yang diinginkan, dia membantu, ada apa? Sambil mijit-mijit. Ya. Pokoknya bagaimana caranya? Memperlihatkan. Ini loh, Nak. Umikmu sayang enggak sama Abi? Oh sayang. Mendidik anak, rahimani wa rahimakumullah. Begitu sebaliknya. Di saat barakallahu fikum abinya atau umiknya melihat, ini abimu sayang enggak sama umikmu? Jadi rahimani wa rahimakumullah, kata-kata yang bagus, yang indah, dimasukkan. Tetapi kita awali diri kita sebagai kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai karena kesibukan kita, lalu kemudian tidak mau peduli anaknya. Wah, dengan urusan sibuk dalam urusan dakwah, anaknya minta ini, anaknya mau ini, anaknya itu, enggak dilayani. Ini abimu duit tentang sibuk, tentang urusan agama. Jangan diganggu dengan persoalan kecil. Misalkan marah. Mayam bagi. Jangan sampai barakallahu fikum hal ini terjadi. Anda mendengar apa keluhannya. Anda melihat apa kesedihannya. Engkau memantau apa yang sedang dilakukan. Apa yang sedang diperbuatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum. Fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yuda'ibul awlad muda'abatan laysa fiha muyu'ah. Mengajak anak-anak bermain, bersenda gurau, tidak kemudian kebablasan. sampai kemudian melakukan hal-hal ingin menggembirakan, ingin menyenangkan anaknya, diajak duduk di depan PlayStation atau yang semisalnya, rahimani wa rahimakumullah, yang mengganggu akan merusak, atau kebablasan di dalam mengajaknya bermain, wal'iyadzu billah, ya, sampai kemudian berani anak itu atau terjatuh di dalam hal yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah Jalla Subhanah. Rawal Bukhari fi sahihihi fi kitab al-ilm an Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala an qala, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam sahihnya dalam kitab al-ilm dari Mahmud bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu qala, aqaltu, jadi saya masih mengingat, ya, masih barakallahu fikum mengingat, rahimani wa rahimakumullah, majjah. Majjah itu adalah semburan air dari mulutnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, minum, sembur. Ya, sama anak-anak kan senang air. Abdullah senang enggak sama air? Senang. Hah? Kalau disembur sama abinya senang enggak? Jadi barakallahu main, ya, mudah abah bergurau, rahimani wa rahimakumullah, dengan semburan. Diingat, masih diingat oleh Mahmud ibn Rabi' apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kata aqaltu berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasallam kepada Mahmud. Mahmud di saat masih kecil bercerita, aku masih mengingat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ke arah wajah saya. Ya. Jadi nyembur air barakallahu fikum ke arah wajah daripada Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu. Wa ana ibnu khamsinin. Saya itu ketika berumur 5 tahun. Siapa? Di sini umurnya 5 tahun. Hah? Yang mana umurnya 5 tahun? Hah? Berarti barakallahu fikum masih kecil. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bermain. Ya. Makna hadza kata Syekhuna Mukbir rahimahullah, anna Nabi alaihi salatu wassalam akhadha syai'an min al-ma'i wa wada'ahu fi fihi thumma annahu tamadmadha bi wa nafatha bihi fi wajhi al-ghulam. Beliau mengatakan makna ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengambil air, syai'an minal ma, lalu beliau masukkan barakallahu fikum ke mulut beliau, lalu berkumur. Setelah itu beliau menyemburkannya ke wajah al-ghulam, yaitu Mahmud ibni Rabi' radhiyallahu ta'ala an. Yaqulul ulama terkait dengan semburan Nabi alaihi salatu wassalam, imma ayyurad bihi al-mudahabah. Rasul alaihi salatu wassalam ingin bergurau, main barakallahu fikum. Wa imma ayyurad bihi al-barakah. Juga bisa maknanya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan keberkahan barakallahu fikum. Fanduru ya ikhwan. Tidak kemudian, wah itu kan menghilangkan muru'ah, masa sih? Ya, menghilangkan muru'ah, wan nabiyyu alaihi salatu wassalam fa'al, melakukannya mudha'abah, bermain-main, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini nabiyyuna alaihi salatu wassalam, kemuliaan, keagungan, keimamahannya sebagai nabi dan rasul tidak kemudian menghalangi untuk melakukan hal-hal yang seperti ini barakallahu fikum. Oleh karena itu, bagaimanapun sesibuknya engkau, dalam urusan agama, terlebih dalam urusan duniawi, jangan sekali-kali kita mengenyampingkan barakallahu fikum apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Bermain, bersenda gurau, mau jalan-jalan, mau digendong, mau ini, mau itu. Namanya anak, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tarik benang ke masa kecil kita, ya kita enggak jauh beda dengan mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi kemuliaan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam tidak kemudian menghalangi dia untuk bermain barakallahu fikum. Wa fi sahihaini anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qarraba lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an faqala man qarraba. Di dalam sahihain Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an mendekatkan air kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, man qarraba, siapa yang mendekatkan air ini? Qalu Abdullah ibn Abbas, mereka mengatakan Abdullah ibn Abbas. Coba dengarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sembari berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu al-kitabah wa fi riwayatin wa 'allimhu at-ta'wil wa qad istajaba Allahu da'wata nabawiyyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, faqihkan dia dalam agama, ajarkan kepadanya ilmu al-kitab, ai ta'wil, tafsir daripada Al-Kitab, Kitabul Quran. Sungguh Allah telah mengabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wassalam mendoakan rahimani wa rahimakumullah. Di dalamnya ada pelajaran bagi kita kedua orang tua. Kalau kita menemukan barakallahu fikum anak kita masya Allah berkhidmat terhadap bapaknya, datang abinya misalkan dari luar, ia butuh air, dia ambilkan air barakallahu fikum, butuh ini dia sodorkan, dia ambilkan. Jangan lupa doa terhadap putra atau putri kita yang berkhidmat sedemikian rupa, barakallahu fikum, barakallahu lak, jazakallahu khair. Kalimat-kalimat yang mengandung doa, rahimani wa rahimakumullah, keluarkan. Doa apapun yang itu baik buat anak kita, doakan semoga Allah mengajarkan kau ilmu, semoga Allah. Doa kedua orang tua itu termasuk dalam doa deretan mustajab, gampang dan mudah diterima oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam melarang kedua orang tua untuk mendoakan kejelekan buat anaknya. Biasakan memuji, menyanjung, mendoakan kebaikan buat anaknya. Bila dia tampil berkhidmat kepada bapaknya, berkhidmat kepada umminya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan mungkin dari sekian anak-anak kita ada yang enggak peduli, ada yang kalau disuruh berat. Jangan kemudian barakallahu fikum diancam keluar kata-kata kotor, tetapi biasakan mendoakan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki anda ya bunai. Doa kebaikan hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Nilai doa kemudian mengenai anak itu, engkau yang pertama kali akan memetik buahnya, barakallah. Demikian juga kalau engkau berdoa kejelekan lalu dikabulkan oleh Allah Jalla Subhanah, engkau pertama kali yang akan memanennya, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga manfaatkan kelebihan, keutamaan, peluang yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanah. Doa kedua orang tua itu mustajab. Manfaatkan peluang ini oleh kita sendiri, bapak, ibu, manfaatkan untuk kemudian mendoakan yang terbaik buat anak keturunan kita, rahimani wa rahimakumullah. Jangan disia-siakan, barakallahu fikum. Jangan disia-siakan peluang kebaikan yang Allah Jalla wa'ala dibukakan buat kita, yang itu kita sendiri yang akan memetiknya. Mendoakan anak-anak kita lalu tampil menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, maka kitalah yang akan memetiknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita hal itu, yaitu mendoakan buat anak yang berkhidmat, buat putri kita yang berkhidmat pada kita, membantu ke umminya, meringankan beban umminya, doa. Begitu juga ketika kita menemukan anak kita yang mungkin, barakallahu fikum, kurang, kita mendoakan hidayah buatnya, semoga Allah memperbaiki dia. Demikian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila salati wa rubbama ta'ti ma'ahu ibnatu ibnatihi wa hiya Umamah bintu Zainab. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa hiya ma'ah wa huwa hamilun laha. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam keluar ke tempat salat. Terkadang, barakallahu fikum, beliau datang membawa cucunya, ibnatu ibnatih, cucu putri, barakallahu fikum, yaitu Umamah bintu Zainab, dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan salat dia bersamanya. Dia menggendongnya, rahimani wa rahimakumullah. Fa idza arada an yasjuda wada'aha. Apabila dia ingin sujud, dia meletakkannya. Wa idza qama hamalaha. Apabila dia bangkit dari sujud, ya, dia membawanya. Hakadha ikhwani fillah. Ini, barakallahu fikum, saudaraku di jalan Allah Jalla, kata beliau. Law ra'anna su ahadan fi hadha az-zaman yaf'alu hadha al-fi'la yaqulun huwa al-la'ab. Kalau sekiranya orang melihat di masa sekarang ini berbuat seperti perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, akan dituding ini la'ab ini. Ya, apa kita artikan la'ab itu? Tukang main, pokoknya main, ya, kok sambil gendong anaknya sholat, ya, padahal itu telah dipraktikkan oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Demikian juga al-um, ketika dia sholat di rumahnya, tiba-tiba anaknya menangis, meronta-ronta, dibiarkan nangis, jangan. Gendong, rahimani wa rahimakumullah. Gendong, rahimani, barakallahu fikum. Setelah itu kalau sudah lepas, bangkit dari sujud, gendong lagi. Ya, Ini contoh dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari tarbiyah. Tarbiyah dalam bentuk idkhal, memasukkan sifat kasih sayang terhadap putra dan putri kita barakallahu fikum. Tidak dibiarkan sampai meronta-ronta, apalagi anak itu belum bisa berbicara. Umiknya, ibunya tidak tahu apa yang dimaukan dan apa yang dirasakan. Dengan dekapan dia bisa barakallahu fikum selesai. Hafidhani wa hafidhakumullah. Demikian juga seorang bapak melihat anaknya nangis, ya jangan ngamuk, kita terganggu sholatnya. Wah, dia bisa mengambil kalau sekiranya anaknya itu dekat dirinya, dia bisa menggendongnya barakallahu fikum. Mungkin umiknya sedang di belakang, sedang sibuk, lalu kemudian bapak anak dekat, nanti setelah sholat, wah, tidak mau menggendong anaknya ketika sholat. Sudah itu nyemprot umiknya, ganggu kita sholat. Wah, subhanallah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam padanya uswatun hasanah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini bentuk dari kasih sayang seseorang kepada orang lain, terlebih khusus yang akan memetiknya pertama kali adalah putra dan putrinya. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali seorang barakallahu fikum bapak itu dalam pandangan anak kejam, suka marah, ya, sedikit-dikit mukul misalkan. Jangan. Tapi kita jadikan sikap-sikap kerasnya kita terhadap mereka adalah bentuk kasih sayang kita kepadanya barakallahu fikum. Apa salahnya kalau engkau telah mukulnya karena satu kesalahan, untuk kemudian mengelus-elusnya, duduk, ya, mengingatkan, menasihatkan. Kan ada orang yang sudah marah emosional tinggi, sudah hilang kasih sayangnya itu terhadap anak yang sedang dimarahi, yang sedang dipukul. Tidak ada. Hilang. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai anak itu memberikan penilaian pada diri kita, orang keras, orang suka marah, karena tidak menemukan dalam kondisi marahnya itu dia bisa hilang dari benak anak, bapak saya kasar, dengan kasih sayang, kelembutan. Engkau panggil dia, engkau peluk dia, engkau barakallahu fikum usap-usap kepalanya bahwa saya menginginkan kebaikan buat engkau, diberitahukan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak menutup kemungkinan bila anak itu tidak disentuh dengan kasih sayang seperti itu, muncul kemudian dendam terhadap kedua orang tuanya, dendam terhadap bapaknya rahimani wa rahimakumullah. Diingat, taunya cuma marah, tidak mau membimbing, tidak mau mengarahkan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tampilkan diri barakallahu fikum bahwa apa yang di hadapan engkau ini adalah diri engkau sendiri. Engkau sebagai seorang bapak, juga sebagai seorang, ya, anak itu adalah diri engkau sendiri. Maka perlakukanlah dia sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Tinggalkan sesuatu sebagaimana engkau tidak mau untuk diperlakukan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam memberikan pengajaran kita bentuk kasih sayang yang amat sangat dalam. Lidzalika qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah jalla subhanahu wa ta'ala akan menyayangi engkau kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, kasih sayang itu akan tercabut dari orang yang tidak memiliki kasih sayang. Hafizani wa hafizakumullah. Wa fi sahihaini aydan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sajidan fa atala as-sujuda wa qad jaa'a ahadul hasanain wa jalasa 'ala dhahrihi falamma intaha min as-salati qila ya rasulullah atalta as-sujuda qala inna bani hadha irtahalani fakarihtu an uz'ijahu. Di dalam kitab Sahihain dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau dalam keadaan sujud, panjang sujudnya, jadi imam loh, ya, jadi imam barakallahu fikum. Salah satu dari hasanain, cucu beliau datang lalu naik ke punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Irtahalani, naik, jadikan kuda, ya, namanya anak-anak. Tidak mengerti barakallahu fikum. Kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika selesai dari sujud, dari salat, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau manjangkan sujud. Kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, sesungguhnya putraku ini irtahalani, naik ke atas punggungku, lalu kemudian aku tidak suka untuk mengganggu dia. Subhanallah ya akhbar. Ini dalam pengabdian dan beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Masih ada peluang untuk memperhatikan haknya anak barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali dengan urusan dakwah ila Allah Jalla Subhanahu kita tahu tidak mempedulikan barakallahu fikum urusan anak kita. Jangan. Apalagi kaitannya dengan urusan duniawi. Sedikit-dikit marah karena anaknya datang minta ini minta itu, sedang sibuknya ngurus urusan ngitung duit atau yang semisalnya. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak mau diganggu oleh anaknya, pokoknya serius-serius sekali. Terus demikian ketika anaknya ingin bermain, ingin ya menggoda dia, mungkin ya namanya anak-anak banyak hal yang dilakukan, ngamuk, marah, dan seterusnya. Jangan sekali-kali barakallahu fikum. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam fi salatihi wa fi ibadatihi lillahi azza wa jal, dalam ibadahnya kepada Allah Jalla Subhanahu memperhatikan hukukul awlah, memperhatikan barakallahu fikum hak-hak anak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadha huwal awwal. Yang kedua, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada segenap bahwa boleh bagi sang kakek untuk memanggil cucunya itu dengan kata-kata anakku. Boleh rahimani wa rahimakumullah. Ini anakku. Jadi boleh barakallahu fikum. Ini juga masuk dalam deretan kasih sayang yang dalam. Ini sebagai kita sebagai kedua orang tua harus barakallahu fikum menanamkannya pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa anak-anak itu memiliki hak atas kita untuk kita berkhidmat padanya sebagaimana mereka kita tuntut untuk berkhidmat kepada kita rahimani wa rahimakumullah. Wa fi musnad al-Imam Ahmad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhthub, beliau dalam keadaan barakallahu fikum berkhutbah. masuklah Al-Hasanan dari pintu masjid. Hasan dan Husain, cucu beliau alaihi salatu wassalam, masuk. Fawajadahuma yakhturani fi thawbaini jadidain. Menemukan keduanya memakai pakaian, masya Allah, pakaian yang baru, penuh dengan wewangian. Fanazalan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Rasulullah turun dari mimbar, kemudian meninggalkan khutbah, lalu berkata, inni ra'aitu ibnayya hadaini falam asbir anhuma sadaqallahu idh yaqulu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nabi alaihi salatu wassalam turun dari atas mimbar, kemudian memeluk, barakallahu fikum, menggendong, rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian berkata, sesungguhnya aku melihat keduanya, saya tidak bersabar dari keduanya. Sadaqallah, benar Allah jalla subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya berfirman dalam Ainam, sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah. Fanduru rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada pelajaran yang sangat penting bagi, barakallahu fikum, dalam kisah ini, yaitu bagaimana mendidik anak itu untuk menjadi anak yang rapi, rapi dalam berpakaian, rahimani wa rahimakumullah. Jangan dibiarkan berpakaian dengan tidak mendapatkan perhatian. Terkadang kebalik, ya, namanya anak maki sendiri. Ya, fabarakallahu fikum, diperhatikan terkait dengan pakaiannya, terutama al-um, ibu yang punya tugas dalam masalah ini. Pakaian anaknya dirapikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian diberikan wewangian padanya, barakallahu fikum. Di dalamnya juga ada bentuk kasih sayang Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang dalam, memberikan contoh kepada kita sebagai kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullah, menanamkan kasih cinta dan sayang yang dalam. Tetapi ingat, jangan sampai karena cintanya kita lalu banyak hal yang kita langgar dari syariat Allah jalla subhanahu. Allah jalla wa ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri kalian, dari anak-anak kalian, ada yang akan menjadi aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati, kata Allah jalla subhanahu. Min huna, min litab'id. Min yang menunjukkan tab'id sebagian, tidak kemudian dihukumi seluruh. Istri-istri kalian itu adalah musuh bagi kalian dan anak-anak kalian. Tidak. Min di sini untuk memberitahukan, ada di antara istri-istri itu, wanita itu menjadi musuh terhadap suaminya. Demikian juga sang anak, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kemudian sang anak atau istri menjadi musuh? Di saat istri itu mengganggu, menggoda, menghalangi suaminya untuk taat kepada Allah jalla subhanahu. Di saat suaminya akan lurus, digeret untuk menjadi orang yang bengkok. Terus demikian. Ini barakallahu fikum, wanita yang menjadi adu. di saat peluang untuk beribadah kepada Allah Jalla Subhanah, untuk kemudian menjaga syariat-syariat Allah, dituntut sang suami, bahkan mengancam sang suami kalau suaminya tidak melakukan ini dan itu, mendatangkan yang dia inginkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Nabiyuna alaihi salatu wassalam berpesan kepada kaum lelaki dan menyanjung kaum wanita dengan mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha ay wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Kata Nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam, dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasannya, wahai kaum lelaki, wanita yang salihah. Wahai kaum wanita, kalian itu adalah perhiasan. Bila engkau akan menjadi terbaik perhiasan di saat engkau menjadi putri wanita-wanita yang salihah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwani wa akhwati, kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala keberkahan barakallahu fikum di dalam hidup kita. Di saat kita bersama istri dan belum dikaruniai anak, meminta keberkahan di dalam hidup barakallahu fikum. Begitu juga di saat kita memiliki anak, rahimani wa rahimakumullah, meminta perlindungan, jangan sekali-kali anak-anak ini akan menjadi fitnah, atau istri kita akan menjadi musuh dalam hidup kita, karena kita tidak tahu iman kita naik dan turun, iman kita barakallahu fikum kuat dan lemah. Khawatir dalam kelemahan iman ternyata istri tampil menjadi musuh dan lawan, bukan menjadi pembantu, bukan menjadi penolong, untuk kemudian kita tergeret menuju pintu ketaatan dan taubat kepada Allah Jalla Subhanah. Jangan sampai. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Jalla Subhanah, kita meminta barakallahu fikum darinya untuk menjadikan istri dan anak itu qurrata ayun, menjadi penyejuk mata dan menjadi imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak seorang istri menjadikan suaminya berani untuk bermaksiat kepada Allah. Betapa banyak anak menyebabkan bapaknya itu terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Hafizani wa hafizakumullah. Mungkin dia sudah seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sementara dia sebagai anak barakallahu fikum, ya, kebutuhannya minta ini minta itu. Sampai kemudian bapaknya terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, menghasilkan dari barang yang haram, usaha yang haram. Begitu juga istrinya tidak mau tahu, yang penting aja tidak menjadi pengingat terhadap ketika suaminya salah dan keliru. Ini laki-laki atau wanita yang menjadi adu, musuh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berlindung kepada Allah Jalla Subhanah. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita. Karena yang namanya barakallahu fikum ujian, bila diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, terkadang kita menjadi lulus dalam ujian itu, dan terkadang kita menjadi gagal, rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letaknya kita menggandeng tangan istri kita menuju ta'atillah Jalla Subhanah, menggandeng tangan anak-anak kita dalam menuju ketaatan kepada Allah Jalla Subhanah. Jangan merasa puas seorang suami hanya karena sang istri berlaku baik dalam melayani, barakallahu fikum, namun tidak memiliki semangat fi ta'atillah jalla subhanah, dalam beribadah kepada Allah, dalam, barakallahu fikum, ya, murajaatul Quran, membaca Al-Quran atau yang semisalnya, dalam bentuk ketaatan. Jangan merasa puas. Kita sebagai lelaki menginginkan keberkahan di dalam hidup, menginginkan kegampangan, kemudahan, keringanan, dan ketika menghadapi problem itu semuanya ternyata melalui pintu ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Aja gandeng tangannya semua pihak yang terkait dan tergantung dalam hidup kita, ajak tangannya untuk taat kepada Allah Jalla Subhanahu, maka kita akan menemukan banyak barakah, barakallahu fikum, yang sulit dalam gambaran akan menjadi mudah di saat kita pikul dengan ketaatan kepada Allah. Yang jauh dalam angan-angan akan bisa menjadi dekat di saat kita memikulnya dengan taqarrub ilallah jalla subhanah. Yang berat akan menjadi ringan di saat kita, barakallahu fikum, memikulnya dalam ketaatan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Beda kalau seseorang suami dihimpit oleh beban yang sangat berat, istrinya enggak mau tahu, istrinya dalam persoalan ibadah melalaikan, barakallahu fikum, meremehkan. Tentu ini adalah wanita atau istri yang menjadi adu, menjadi musuh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, oleh karena itu bagi saudara kita yang kepingin kemudian untuk menikah, rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa pesan-pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cari wanita yang akan menjadi penghias terbaik dalam hidup kita ini, wanita yang salihah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hakadha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yu'amilu al-aulada wa yuraghibuhum fi ityanil masajid. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah bersama al-aulad, bersama anak-anak, mendorong mereka untuk datang ke masjid-masjid. Adapun hadis dan ibu masajinakum, masajinakum, majaninakum wa auladakum fa huwa hadithun dha'if la yathbutu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa min tariqil Harith bin Nabhan wa huwa muttafaqun 'ala dha'fihi. Adapun hadis yang mengatakan jauhilah anak-anak kalian, orang-orang gila, dari masjid-masjid, maka ini adalah hadis dhaif. Hadith barakallahu fikum da'if, la yathbut, tidak sabit dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari tariq, dari jalan Al-Harith bin Nabhan. Al-Harith bin Nabhan, dan sepakat para ulama ahlul hadith tentang keda'ifannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fabarakallahu fikum. Bal kana yu'ta bil atfal ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul inni la adkhulu fi shalah wa uridu an utila fa atajawwazu fiha lima asma'u min siyahis sabi syafaqatan ala ummihi. Nabiyuna alaihi salatu wassalam di masjid datang, dibawa anak-anak, barakallahu fikum, Nabi bercerita, sesungguhnya saya masuk di dalam sholat, saya ingin memanjangkannya, memanjangkan sholat. Lalu saya meringkas, artinya mempercepat di dalam sholat beliau alaih salatu wassalam, karena beliau mendengar tangisan anak sebagai satu bentuk kasih sayang terhadap ibu dari anak itu, rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, subhanallah. Nabiyuna alaihi salatu wassalam. Ketika kita menemukan anak kita menangis, uminya mungkin karena sibuk belum terpegang, ya jangan kemudian berat sebagai seorang suami untuk mengambilnya, menggendong, lepas, sedang ngitung duit, lepas, sedang barakallahu fikum ngitung barang, lepas, sedang menulis mungkin, melihat ternyuk hati Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam sholat, rahimani wa rahimakumullah. Beliau mempercepatnya syafaqatan, sebagai bentuk kasih sayang terhadap ibunya, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam qudwatun, suri tauladan dalam banyak hal pendidikan anak, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita mengatakan di sinilah letak keberkahan. Kalau kita berjalan, yang di depan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafizani wa hafizakumullah. Untuk saya mengingatkan bahwa jikalau engkau ingin mendidik anak, jangan sekali-kali engkau mencabut keberkahan dalam pendidikan itu dengan cara engkau melanggar aturan-aturan agama padanya. Engkau ingin menyenangkan anak, engkau berikan apa saja dengan tanpa mempedulikan boleh dan tidak bolehnya, halal atau haramnya. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan itu pendidikan yang tidak akan berbarokah. Demikian juga kalau engkau menjadi seorang da'i ilallah dan ingin mewujudkan pendidikan, barakallahu fikum, jangan keluar dari rel syariat Allah Jalla Subhanah. Kalau menginginkan barokah, barakallahu fikum, kalau engkau menginginkan barokah dari perjalanan pendidikan itu terhadap diri engkau dan terhadap kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus berbangga, ya ikhwani wa ya akhwati fillah, adanya pendidikan di negeri kita seperti ini yang tidak mau terbawa oleh dunia pendidikan yang ada, barakallahu fikum. Istiqamah di atas pendidikan yang diwarnai oleh wahyu ilahi, yang berjalan di atas tuntunan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kita harus berbangga, rahimani wa rahimakumullah, berbangga di saat kita melihat ada pergerakan Islam ingin mendidik generasi-generasi muslimin, tetapi mereka tidak lepas dari keharaman, dari penyimpangan dan penyelisihan. Jangan sekali-kali ahlus sunnati wal jamaah melirik ke arah demikian, rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak mendapatkan barokah. Jikalau dunia yang engkau inginkan terkadang datang dan terkadang tidak, namun engkau luput dari akhirat. Tetapi barakallahu fikum, jikalau akhirat yang engkau inginkan, dunia diwariskan buat mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah Jalla Subhanah. Kita harus bangga dalam kondisi seperti ini Allah Jalla wa'ala mewujudkan pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslimin berjalan benar-benar di atas tuntunan agama Allah Jalla Subhanah. Jangan sampai kerdil hatinya karena tidak kemudian mengeluarkan ijazah anaknya memiliki ijazah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan barakallahu fikum. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ijazah yang paling berguna di dalam hidup kecuali ijazah yang akan melancarkan kita masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita harus berbesar hati. Jangan kerdil hati. Di saat kita melihat mereka sanggup, orang berduyun-duyun, berbondong-bondong, wah pendidikannya sampai kemudian dikatakan pendidikan favorit, orang-orang bergaya hidup, orang-orang kaya masuk ke dalamnya, jangan kerdil hati ya ahla sunnati wal jamaah. Anda ini kaya, kaya rahimani wa rahimakumullah. Maka pertahankan barokah. Apa artinya harta bertumpuk tapi tidak ada keberkahannya? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan langsungkan ba'dal maghrib, bainal maghrib wal isya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله